mengatakan tahu keras sekali para ulama bahasa belasan. Bahasa belasan itu sudah kurang ajar mengatakan pada Syahrawi. Waduh, sudah ucapannya kepada Syahrawi kasar dan kurang ajar itu. Dan para ulama sudah marah sama belasan dan sudah jatuhlah namanya. Bahkan jangan kena belasannya, pembela-pembelanya belasan ikut kena, ikut jatuh bareng. Termasuk diantara yang masih membela-bela adalah beberapa dai diordan. Allah tidak disebut apakah alih atau Muhammad atau siapa. Disebutnya Orduminin misalnya. Itu tidak masih dibela oleh Orduminin. Tokoh-tokoh itu dan ini tak tinggal soal pandai lemah misalnya. Ini sering sekarang ramai juga di tingkat tinggi. Para ulama ini sudah ramai juga dengan belasan. Hah? Tidak, saya ingat.